yakin kau dapat diriku dan dirimu mencari satu. Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki, walau kita masih saling menyayangi. Kau di sana, aku di sini, satu rasa dalam hati, namun hanya kau yang ku sayangi. Mungkinkah terjadi mungkin tak terjadi.